Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-180 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullah, wasummu ahlul jamaah, dan mereka dinamakan sebagai ahlul jamaah. Kemudian beliau menjelaskan apa makna ahlul jamaah. Li'annal jama'ata hiya al-ijtima'. Yang dimaksud dengan jamaah secara bahasa adalah ijtima', yaitu perkumpulan. Al-jama'ah itu artinya adalah al-ijtima', perkumpulan. Berarti di sini masdar. Asalnya gitu. Asalnya adalah masdar, yaitu ijtima', perkumpulan. Berarti kalau ahlul jamaah, mereka adalah ahlul ijtima'. Ahlinya orang yang berkumpul. Mereka adalah ahlul ijtima', orang yang menyeru kepada persatuan. Kenapa mereka dinamakan dengan ahlul ijtima', ahli persatuan? Karena mereka tetap berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, generasi yang pertama di antara umat ini, dan sama sekali mereka tidak mau menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin tetap bersatu di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengajak yang lain, ayo kita kembali kepada jalan Rasulullah, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Jangan kita bercerai-berai seperti ini, masing-masing melakukan bid'ahnya, masing-masing mendahulukan akalnya, masing-masing mengikuti nenek moyangnya. Namanya bercerai-berai. Justru mereka mengajak yang lain untuk bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Sehingga mereka adalah ahlul jamaah, sehingga dinamakan dengan ahlus sunnati wal jamaah, orang yang ahli dalam sunnah dan mereka berjamaah. Dan ini sudah kita terangkan di awal pembahasan akidah wasithiyah. Wadidduhal furqah, dan lawannya adalah furqah, yaitu perpecahan. Siapa mereka? Kalau di sana ada ahlul jamaah, berarti di sana ada ahlu al-furqah. Ahlul furqah ya ahlul bid'ah, yaitu orang yang banyak melakukan bid'ah di dalam agama, bahkan membela bid'ah tadi dan menamakan itu adalah bid'ah yang hasanah. Orang yang menyeru kepada kebid'ahan ini dan melariskan kebid'ahan ini, pada akhirnya dia mengajak pecah. Karena kalau diterima ucapannya, berarti masing-masing dari kita fadl membuat bid'ah dalam agama. Ya, antum mau membaca apa ketika sholat, antum setelah sholat membaca apa, apa yang antum lakukan, kalau itu baik silahkan. Nah, kalau demikian terjadi, maka yang ada adalah perpecahan di antara umat. Kalau memang ingin bersatu, ya disatukan akidahnya, disatukan cara ibadahnya sesuai dengan cara Rasul yang diutus kepada kita, bukan masing-masing melakukan bid'ah di dalam agama. Jadi ahlul bid'ah hakikatnya mereka yang mengajak kepada perpecahan. Wa in kana lafdzul jamaah qad sara isman li nafsil qaum al mustami'in. Meskipun lafaz jamaah ini sekarang menjadi nama dari kaum yang bersatu. Seperti yang kita laksanakan sekarang, mengatakan jamaah pengajian atau jamaah ta'lim misalnya, itu maksudnya adalah orang-orangnya. Tapi asalnya al-jama'ah ini adalah masdar yang maknanya adalah ijtima'. Cuma sekarang jadi menjadi nama dari kaum yang berkumpul itu sendiri. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.